Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, kita lanjut bab 28 hukum tatayyur. Diberikan penjelasan tatayyur atau tiyarah termasuk perbuatan syirik. Yaitu maksud tatayyur adalah beranggapan sial dengan sesuatu yang lewat atau sesuatu yang didengar. Ada enggak sesuatu yang lewat terbang di atas apa? Burung. Burung apa? Apa ramalannya? Yang mati. Apa? Burung gagak kenapa? Besok ada yang mati. Nah. Terus apalagi dengar sesuatu apa? Burung. Itu apa itu? Kulik. Terus? Ada pencuri atau ada orang meninggal. Benar nggak itu? Oh, belum tentu juga. Itu namanya tatayyur. Apa yang ada tamu? Burung kecil, masuk dalam rumah? Enggak. Di luar rumah. Tatayyur. Kalau nganggap itu ada sial, berarti tatayyur. Oh, itu namanya. Nanti kita bahas al-fa'lu itu namanya. Jadi kalau ada beranggapan sial namanya tatayyur, kalau ini nanti rezekimu datang itu namanya al-fa'lu. Al-fa'lu. Nanti ada pembahasannya sama dengan di sini. Padahal ini pembahasan dulu di masa Nabi SAW loh ini. Tapi sampai saat ini ada terus ya. Jahiliyahnya masih banyak ini di tengah-tengah kita ini. Terus dibaca. Allah Ta'ala berfirman, Ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aksarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Sialnya itu bukan karena ada yang lewat karena dengar sesuatu. Kesialannya itu bukan karena lewat tempat itu. Kesialannya itu bukan karena bertepatan dengan waktu sial, bukan. Namun apa? Ya, itu ketetapan dari Allah. Ketetapan dari Allah. Akan tapi manusia itu banyak yang tidak mengetahui. Terus ditulis atau digarisbawahi, kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Di sini untuk menyangkal, ini adalah bantahan, tidak boleh beranggapan sial. Terus yang kedua, surat Yasin ayat 19. Ini yang tadi ditanyakan ini. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dukirtum bal antum qaumun musrifun. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kalian itu adalah karena kalian sendiri. Apakah jika kalian diberi peringatan, kalian mengancam kami? Sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Utusan-utusan, yaitu Rasul yang datang atau utusan yang datang untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran, itu berkata, kemalangan kalian itu adalah karena kalian sendiri. Bukan karena saya datang di sini menyampaikan kebenaran, bukan. Salah kalian sendiri. Apakah jika kalian diberi peringatan, kalian mengancam kami? Sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas. Maka digarisbawahi, kemalangan kalian itu adalah karena kalian sendiri. Yaitu karena amalan kalian sendiri, yaitu karena kekufuran kalian sendiri. Karena kalian sendiri itu maksudnya karena kekufuran kalian sendiri. Nah, ini juga menunjukkan tidak boleh menganggap sial sesuatu kalau di sini dengan orang. Terus hadis Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safara." Tidak ada safara. Wala safara. Tidak ada adwa, tiyarah, hamah dan safar. Nah, lihat keterangannya 134 di bawah. Tidak ada adwa, penularan penyakit dari penderitanya kepada orang yang sehat dengan sendirinya tanpa takdir dari Allah. Jadi penyakit menular, walaupun kita katakan penyakit menular, itu tidak mungkin jalan-jalan sendiri. Wah, itu menyebar sendiri enggak mungkin. Itu ada yang kena, ada yang enggak kena buktinya. Bisa kena kenapa? Takdir Allah. Gak mungkin penyakit itu jalan sendiri. Pasti ada ketentuan Allah di situ. Buktinya ada yang kena, ada yang tidak kena. Iya kan? Satu dusun misalnya ada penyakit menular, ya, itu ada 20 orang yang kena, yang lainnya enggak. Berarti sudah jadi ketetapan Allah, ini kena, ini tidak. Itu namanya la adwa. Artinya tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Gitu kalimat terjemahannya, nggih. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Penyakit itu enggak datang sendiri, Allah sudah tentukan. Enggak mungkin jalan-jalan sendiri, enggak mungkin. Terus, wala tiyarata. Lihat catatan kaki, tiyaro adalah merasa bernasib sial karena melihat atau mendengar sesuatu. Terus, wala hamata. Tidak ada burung hantu yang membawa nasib sial. Ada kan yang lihat burung hantu terus ada sesuatu yang sial apa di sini? Kalau datang burung hantu? Biasanya ada kan ada apa penyakit. Kalau burung hantu itu datang? Iya. Anggapannya ada datang penyakit. Nah, itu termasuk anggapan sial. Terus sofar, maksudnya bulan yang dianggap mendatangkan kesialan. Dulu itu anggapannya bulan Safar. Sekarang bulan apa? Suro. Bulan sial. Asalnya itu gak boleh pengajian bulan suro, itu bahaya. Gak boleh hajatan-hajatan besar. Ini masih suro gak ini? Masih. Apa gak boleh apa saja bulan suro? Manten. Terus rumah. Terus Lamar juga nggak boleh. Saya nggak kuat gimana? Jambet sih. Stop, kasihan sekali sih jomblo-jomblo itu bulan suri. Tempat apa? Apa meneh? Yang nggak boleh diadakan apa? Kalau zaman ini? Kalau mau sunatan boleh nggak bulan ini? Sunatan boleh? Enggak boleh juga. Boleh. Ini orang jahiliyah berselisih pendapat juga ya. Orang jahiliyah bisa debat gitu ya. Ini boleh nih enggak? Ya. Kalau dulu itu berarti nganggap sialnya dengan bulan Safar. Terus wala naua di bawahnya itu wala naua wala gula. Tidak ada juga nau dan gaul. Nanti ada keterangannya. Tidak ada juga nau dan gaul. Sebentar. Nau itu ada di bab sendiri. Gul juga itu ada di bab sendiri. Gul itu sejenis jin. Iya, tulis saya sejenis jin. Ada naua, nanti ada pembahasannya sendiri tentang perbintangan nanti. Nah, terus Imam Bukhari, lanjut. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wa la tiyarata wa yujibuni fa'lu qalu wa ma fa'lu qala al kalimatu thayyibatu." Tidak ada al-kalimatu thayyibatu. Baik, terus artinya? Tidak ada atwa dan tiara, akan tetapi yang membuatku terkagum-kagum adalah fa'al. Para sahabat dibaca fa'lu, ditambah u saja biar enggak salah baca. Fa'al kan ini, fa'lu. Tambahkan u saja enggak apa-apa. Akan tetapi yang membuatku terkagum-kagum adalah fa'lu. Para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud dengan fa'lu? Nabi menjawab, kalimah thayyibah, kata-kata yang indah. Kata-kata yang indah, yaitu dia memanggil sesuatu, membuat orang itu punya positive thinking, optimis. Ya, dia panggil sesuatu, membuat orang itu optimis. Salah satu contoh di sini, fa'lu ini contohnya, ada penamaan sesuatu ini untuk memotivasi supaya jadi baik. Contoh kalau orang Arab itu sebut rumah sakit itu dengan mustashfa. Terjemahannya kalau bebasnya ya, mustashfa itu dari kata shifa, sembuh, rumah untuk sembuh. Paham ini? Kalau Indonesia gimana? Iya, makanya masalah terus di situ. Enggak terlalu dioptimis, enggak terlalu didorong gitu. Ah, pokoknya kamu di situ arah sembuh ya monggo, ora mari ora popo. Nah, ini kan. Dan orang Arab kan masih tuh optimis sekali. Oh, mustashfa, ini berarti saya harus sembuh dalam sini. Gitu loh. Nah, itu namanya al-fa'lu, kalimat optimis. Enak kan dengarnya kan? Oh, mustashfa, aduh insyaallah saya sembuh nanti di rumah sakit, tenang sekali di mustashfa ini. Rumah penyembuh, rumah untuk disembuhkan. Iya. Rumah untuk disembuhkan, ya kan? Kalau kita apa rumah? Sakit. Berarti rumah apa maksudnya? Itu. Maknanya kan masih ini. Itu namanya al-fa'lu, paham ya? Ya, jadi kalau mau contohkan fa'lu itu apa? Contoh tadi penyamaan rumah sakit dengan mustashfa. Puskesmas apa singkatannya? Nah, itu mungkin masih lebih bagus daripada RS. Pusat kesehatan berarti ingin jadi sehat toh? Nah, bagus malahan. Kalau RS, aduh. Mendingan ngasih nama hospital aja gitu sudah bagus. Mat'am, apa arti mat'am? Rumah untuk makan. Ya memang kita makan gitu. Contoh juga, ini dalam bentuk nama, panggil nama orang gitu. Ini juga termasuk memberikan nama anak, juga bisa jadi maksudnya itu fa'lu. Hei Salim, Salim apa artinya? Allah memberikan keselamatan padamu. Salim supaya dapat selamat. Kalau kita jadi namanya apa? Selamat. Nah itu fa'lu namanya. Bejo. Nah, itu fa'lu. Oh, bejo terus. Nah, Gino suke tak? Hah? Untung. Gino itu suke. Gino suke. Siapa? Gino. Gino itu artinya suke? Iya. Nah, iya itu juga berarti. Pak Gino, ya you know? Itu fa'lu namanya. Saya lagi suke utang. Wes sing nengke Gino malah utangnya opo. Jadi kalau untuk al-fa'lu tadi tidak masalah. Ya, itu kata-kata optimis nggih. Kata-kata yang baik. Tadi lo. Beda dengan apa? Tiara tadi. Hati-hati dengan angkotolulas. Wah, itu bahaya. Kalau dalam pembangunan rumah juga, kalau pakai feng shui itu ya, punya Cina itu ya, arsitektur Cina itu, nggak boleh ini tempatnya kayak gini, ruangannya kayak gini, lantainya kayak gini, wah itu ada aturan-aturan, susah. Biasanya kalau lantai bangunan, kalau mereka yang bangun itu, coba nanti lihat di beberapa hotel itu, dari lantai 3 lompat langsung lantai 5, papat nggak mau ditulis, padahal itu lantai 4 sebenarnya. Lantai 4 di mana? Gak boleh, lantai 4 itu bahaya. Angka sial itu. Maka liftnya naik dari nomor 3 ke nomor 5. seat, nomor seat di pesawat, nomor kursi di pesawat, itu lompat dari nomor 12, 13, ada enggak? Enggak ada. Langsung 14. Enggak boleh ada angka 13. Enggak percaya, tanya di pesawat itu. Sial. Ya, ada dengan tempat juga. Beragapan sial dengan tempat. Apa contohnya tempat, Pak? Ada yang lewat kuburan sambil ada ritual-ritual tertentu enggak? Baca apa? Semilah? Semilah? Semilah, Mbah Buyut. Atau ngebel? Tit, tit, tit. Kenapa ngebel? Dianggap barang situ, barang yang permisi pada tempat keramat itu. Nah, itu masuk. Depan kayu besar juga sama seperti itu. Ya wes. Yole. Bahasanya ini jahiliyahnya itu dia hafal semuanya. Jadi paham ya, al-fa'lu dengan tiaro itu ya. Tiaro itu umum, pokoknya beranggapan sial. Kalau al-fa'lu tadi, fa'lu tadi yang kita bahas, itu kata-kata positif. Ya, bisa dalam bentuk nama juga. Ada seseorang yang punya nama Hazin. Hazin itu sedih terus. Rasul ubah namanya. Namamu itu Hammam saja, orangnya semangat. Punya himma, punya semangat yang kuat. Ya. Artinya diberikan nama yang bagus untuk selalu berpikir positif. Baik. Yang berikutnya Abu Daud. Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, tiaroh disebut-sebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda. Langsung artinya, yang paling baik adalah fa'lu. Janganlah tiaroh itu menggagalkan seorang muslim dari niatnya. Jika salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dibencinya, hendaknya mengucapkan, ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang bisa menolak kejelekan kecuali Engkau pula. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu. Saya lihat hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi nggih. Nah, lihat. Namun diberi catatan di situ hadisnya sanadnya dhaif. Hadisnya mursal. Ya, hadisnya lemah. Yaitu di sini supaya tidak beranggapan sial, ya, baca Allahumma la ya'ti bil hasanati ila anta wala yad'afu bis wala yadfa'u sayyiati ila anta wala haula wala quwata illa bik. Boleh mau diamalkan ini, boleh tidak, karena ini bentuk doa secara umum. Namun intinya asalnya dari hadis yang dhaif. Intinya kalimat ini maksudnya, jangan beranggapan sial. Banyak minta tolong pada Allah. Kalau kita lewat sesuatu, dapatkan waktu, tempat yang itu dianggap sial, minta tolong pada Allah supaya sial itu hilang. Nanti kalau sial itu datang, musibah itu datang, kok datang bencana, jangan salahkan tempat, jangan salahkan waktu. Tempat waktunya gak salah. Ya? Tempat dan waktunya itu enggak salah. Boleh jadi karena dosa kita atau ini ujian dari Allah. Sebab-sebabnya itu banyak sekali untuk kali ini. Terus Abu Daud. Abu Daud meriwayatkan hadis marfu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirku, at-tiyaratu syirku." Tiyarah adalah perbuatan syirik. Tiaroh adalah perbuatan syirik. Atiyaroh tu syirkun. Atiyaroh tu syirkun. Tiaroh nganggap sial itu syirik. Tiaroh nganggap sial itu syirik. Terus Ibnu Mas'ud menambahkan. Ibnu Mas'ud menambahkan, tiada seorang pun di antara kita melainkan di dalam hatinya telah terkena pengaruh tiaroh. Orang bisa saja, kata Ibnu Mas'ud, terkena tiaroh tadi. Terus akan tetapi, akan tetapi Allah telah menghilangkan pengaruh itu dengan menumbuhkan rasa tawakal kepadanya. Nah, maka diberi catatan, anggapan sial bisa hilang kalau kita tawakal. Anggapan sial bisa hilang kalau kita tawakal. Bukan malah takut dengan itu. Tawakal pada Allah, jalani saja. lewat tempat itu, saya tawakal pada Allah, insya Allah yang tempat keramat tadi nggak ganggu-ganggu saya. Ya, saya dapati bulan suro, saya tetap aktivitas saja, mau hajat hajatan saja, Allah yang nanti akan mudahkan. Bukan bulan ini yang datangkan bahaya, bukan. Sama dengan angka, sama dengan posisi bangunan seperti itu, sudah berbuat aja, terus tawakal pada Allah, Allah yang mudahkan semuanya. Nggak ada yang tetap pakai hitung-hitung seperti itu, pertimbangan macam-macam, tetap kena sial juga bisa. Terus Ahmad. Ahmad meriwayatkan hadis dari Ibnu Amr radhiyallahu anhuma. Barang siapa yang mengurungkan niatnya karena tiara, maka dia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, lantas apa penembus hal itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berdoalah, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Tidak ada kesialan kecuali kesialan yang datang darimu. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali engkau. Hadis ini kesimpulannya hadis yang sahih, sebagaimana kata Syekh Shoaib Al-Arnaut, Syekh Abdul Qadir Al-Arnaut. Hadisnya sahih. Ini bacaan untuk, lihat tuh, barang siapa mengurungkan niatnya karena tiara, maka dia telah berbuat syirik. Di garis bawah itu, siapa yang mengurungkan niat, ah saya gak jadi ini, ini pas dengan bulan suro, oh saya gak jadi, saya takut sial, oh berarti dia sudah beranggapan syirik, dia sudah terjatuh dalam syirik. Lalu para sahabat bertanya, lalu apa penebusnya, kok kita pernah lakukan seperti itu, ini penebusnya, ini penebus kesalahan pernah tiara. Tulis, ini penebus kesalahan ketika pernah tiara. Garis bawahi Arabnya itu. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ini tebusannya ya. Maksudnya kita minta ampun pada Allah, dulu salah. Coba saya tuntunkan, dibaca. Allahumma la khaira illa khairuk. Allahumma la khaira illa khairuk. Wa la tayra illa tayruk. Wa la ilaha ghairuk. Allahumma la khaira illa khairuk. Wa la tayra illa tayruk. Wa la ilaha ghairuk. Allahumma la khaira illa khairuk. Wa la tayra illa tayruk. Wa la ilaha ghairuk. Ini ingat tadi, ini penebus, dulu pernah salah. Salahnya apa? Nganggap sial dengan bulan, dengan tempat baca ini. Itu penebusnya. Mimpi apa, Pak? Mimpi buruk terus takut nganggap sial dengan itu. Nah, baca ini lagi. Ya. Mudah-mudahan kesalahannya dimaafkan. Itu kalau orang ngaji ki apa-apa ki sial terus. Hidupnya susah. Makanya orang enggak ngaji itu enggak paham tauhid, itu hidupnya enggak pernah tenang loh. Waduh, iki wis siji surah to. Wah, masuknya sudah sulit itu dia. Wah, ini lewat tempat ini loh, sulit lagi. Wah, iki angka 13 loh, sulit lagi. Wah, ini ada burung ini lewatin, wah sulit lagi. Enggak pernah tenang hidupnya. Mau gerak sedikit, waduh ini gimana? Ini mau ini gimana lagi? Wah, hidupnya enggak bisa tenang itu. Makanya ngaji, punya iman yang benar, punya tauhid yang benar. Gitu loh, Mbah. Dan ini tanda juga jenengan mau uji iman itu bagaimana itu. Ini sekarang mau tahu itu kuat atau enggak itu. Coba lihat malam-malam itu masih takut enggak ke kamar mandi. Waduh, nanti kalau kamar mandi ki tiba-tiba setan ini metu ke piye ya? Nanti di dalam kamar mandi ada yang ngetok-ngetok itu gimana ya? Itu berarti belum benar itu. Ya. Gampangnya kayak gitu loh. Wah, ini ya kan biasanya kayak gitu kan, kalau ini takut, wah kamar mandiku di luar situ, takut diampet, wah ini wes. Nah, menganggap sial gara-gara gelap kayak gitu, tengah malam masih kayak gitu. Itu berarti imannya, itu berarti ngajinya belum benar itu. Ngaji terus, ngaji tauhid. Siapa yang buat celaka? Allah yang buat, Allah yang datangkan celaka. Bukan setan, setan gak bisa buat apa-apa, cuma nakut-nakuti saja. Ya, setan kalau lewat, ngapain dia mau lewat ganggu kita? Gak bisa, kecuali Allah yang takdirkan. Gak bisa macam-macam, makanya harus lawannya cuma dengan berani saja. Tawakal pada Allah. Jadi kalau pernah lakukan kesalahan, nganggap sial dengan sesuatu, baca ini. Allahumma la khaira ila khairuk, wa la tayra ila tayruk, wa la ilaha ghairuk. Sambil banyak istighfar, kok dulu itu bisa seperti ini? Kok percaya-percaya sing kaya ngono? Baca itu tadi. Terus Ahmad. Ahmad meriwayatkan hadis dari Al-Fadl bin Abbas. Innamat tiyaratu ma'amdaka aw raddaka. Tiyarah adalah sesuatu yang bisa membuatmu menunaikan atau mengurungkan niatmu. Taib. Bisa membuatmu menunaikan atau mengurungkan niatmu. Oh, pas waktu ini sial berarti. Ha, akhirnya enggak jadi. Oh, safar pada waktu ini saya hitung-hitung ini enggak pas. Wah, ini mau bangun rumah pada bulan ini. Oh, enggak pas, diurungkan. Itu namanya sudah tiyarah syirik. Terus kandungan bab. Kandungan bab. Satu, perlu diperhatikan firman Allah, ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, dan firman Allah, kemalangan kalian itu karena kalian sendiri. Kemalangan kalian itu karena kalian sendiri. Ingat itu, kalau kita datang sial langsung koreksi diri saja, enggak usah salahkan waktu, enggak usah salahkan tempat, enggak usah salahkan tetangga, enggak usah salahkan orang pintar, enggak usah salahkan kiai, enggak usah salahkan ustaz. Kayak tadi nanti dalam surat Yasin tadi, ini gara-gara kamu ini Pak Kiai. Gampangnya kayak gitu kan? Kamu dakwah di sini nyusah-nyusahkan kita saja. Kami dapat musibah terus, kiainya yang disalahkan. Padahal itu karena kesalahan dirinya sendiri. Terus yang kedua. Dua, pernyataan bahwa tidak ada adwa. Apa tadi adwa tadi? Penyakit menular dengan sendirinya. Yang ada apa? Penyakit itu bisa menular dengan ketentuan Allah, kehendak Allah. Ada yang diberi penyakit, ada yang tidak diberi penyakit. Yang ketiga. Tiga, pernyataan bahwa tidak ada tiar. Jadi tidak perlu beranggapan sih sial, mengurungkan niat gara-gara dapat waktu tempat, gak perlu. Yang keempat. Empat, pernyataan bahwa tidak ada hama. Hama tadi apa? Burung hantu yang dikatakan akan datang sial. Terus yang kelima. Lima, pernyataan bahwa tidak ada safar. Tidak ada safar, maksudnya apa tadi? Sial di bulan safar. Tidak boleh beranggapan seperti itu. Sama dengan bulan-bulan yang lain yang kita nganggap sial. Yang keenam. Enam. Fa'lu. Fa'lu tidak termasuk yang dilarang, akan tetapi termasuk yang diperbolehkan. Nah, tadi optimis pada kata-kata yang baik, ya salim, ya selamat. Nah, itu maksudnya. Optimis, mustasya, rumah sehat untuk sembuh. Terus tujuh. Tujuh, pengertian fa'lu. Fa'lu tadi apa? Al-kalimatu thayyibatu, kata-kata yang baik. Terus delapan. Delapan, jika dalam hati seseorang timbul tiaroh, akan tetapi sebenarnya dia tidak menginginkannya, maka hukumnya tidaklah mengapa. Bahkan Allah akan menghilangkan hal itu dengan tawakal kepadanya. Nah, jika dalam hati seorang itu ada timbul tiaroh, anggapan sial, akan tetapi sebenarnya tidak dia inginkan, maka solusinya nanti tawakal pada Allah. Sembilan. Sembilan, dijelaskan doa yang hendaknya diucapkan ketika mendapatkan sesuatu yang tidak disukai. Dijelaskan doa yang tadi dapat sesuatu yang tidak disukai, yang tadi hadisnya dhaif tadi. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyati illa anta, wa la hawla wa la quwata illa bik. Terus yang ke-10. 10, penjelasan yang gamblang bahwa tiaroh itu adalah perbuatan syirik. Nah, di garis bawahi, tiaroh adalah perbuatan syirik. Nganggap sial, ngurungkan niat untuk melakukan sesuatu adalah syirik. 11. 11, pengertian tiaroh yang tercela. Pengertian tiaroh yang tercela. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? 1. 2. Dah. 1. Orang yang datangi dukun tukang ramal, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Terus? Saya tanyakan dukun saya punya Iya, bawa nanti snack ke dia, dukun tadi dengan bawa snack suruh tobat. Pak niki wonten snack. Ini Pak ada uang untuk bantu-bantu jenengan, mbok saiki tobat. Enggak usah seperti itu lagi profesinya. Dibantu dia. Dia mungkin karena profesi saja itu, enggak ada pengganti. Dikasih solusi. Enggak usah ikut lagi. Suruh ngaji. Saya takutkan kalau ngaji malah kumat di sini nanti. Saya ya. Yang termasuk raja tadi Ustaz. Biasanya ada ayat-ayat yang ditulis bentuk manusia. Ayat yang ditulis bentuk manusia raja tadi nggih. Terus itu di tempat saudara itu saya ingatkan itu jenenge raja. Waduh ini gur dipajang ini kaligrafi. Dipajang. Ora mungkin itu punya niatan tertentu. Ngapain cuma kaligrafi gur kotor-kotor di dinding. Pertama. Yang kedua, ini karena ada. Jadi enggak boleh itu cuma bilang kaligrafi, bilang keyakinannya apa, jujur saja. Ikut cuma kata dia, cuma nutup-nutupi saja itu Pak. Yang kedua ini gini, karena ini nanti sebentar lagi ada ritual, di ritual besar-besaran di daerah ini, apakah mendatangi itu pun hanya untuk mendengarkan sudah termasuk. Kalau mendatanginya toh untuk dengar ramalan nasib yang mau dibuka, sholatnya orang ditompo. Jelek juga. Cocol mie ayam di sana sambil dengar, nggak boleh. Biasanya kita tahu. Nyara deh ini. Wes, kita istirahat wes setengah lima, nanti setengah enam maghrib, ya setelah 20 menit setelah azan baru sholat, setelah itu sholat baru kita lanjut lagi pelajaran. Jadi istirahat dulu sambil mandi bagi yang belum mandi biar seger. Ya, kamar mandi bisa digunakan yang umum yang di bawah. Itu saja kita tutup. Ya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.